cerita yang terjadi saat-saat indah, saat penuh gejolak di jiwa. Oh betapa indah hidupku bagai dini warna, tiada yang tak dapat ku rasa. Mengerti apa yang terjadi saat ku bertemu denganmu. Tiada lagi rasa hampa yang ada dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Ada kedamaian abadi yang baru ku rasakan di dalam hidupku. Yang terjadi.